Dengar dong. Coba nih dengerin nih. Eh, lagi dengerin apa sih? Ini loh Fit, lagu yang jatuh cinta gitu. Oh. Mending kita nyanyi menabung aja yuk. Yuk, oh, yuk, yuk. Yuk. Kerinci, karena manusia bertambah banyak.